Jemaah dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menempuhi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya diberikan tambahan taufik dan hidayahnya, dan juga sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat kita niat-niat yang ikhlas, dan amalan kita amalan yang salehah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sunnahnya pada setiap pagi selepas subuh beliau akan membaca zikir yang tidak asing lagi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Dan kalau kita lihat, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk meminta kepada Tuhannya tiga perkara ini setiap hari setiap siang, iaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, dan kemudian amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiga perkara ini diperlukan oleh seorang hamba setiap hari. Dia tidak boleh berasa cukup dengan apa yang dia terima sebelum itu, semalam atau kemarin. Setiap hari dia perlu menerima daripada Tuhannya ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dia perlu setiap hari untuk mendapat rezeki yang baik. Kerana mungkin seorang itu mendapat rezeki, tapi rezekinya itu tidak baik. Ada yang terus tidak dapat rezeki. Kemudian yang ketiga, seseorang itu akan beramal. Dia pasti beramal. Tapi sama ada amalannya itu adalah amalan yang soleh yang diterima oleh Allah SWT, ataupun ia adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah SWT. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan doa ini dan dengan cara tidak langsung mengajarkan kepada umatnya agar sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap lepas subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tiga perkara yang senang kita nampak dan mudah insya-Allah kita nak amalkan. Dan alhamdulillah kita sedang membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Arba'in. Dan pada pertemuan lepas telah kita menguraikan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi'ihda thalath: al-kayyib al-zani wal-nafs bin-nafs wal-kadhib li-dinihi al-mufariq lil-jama'ah. Jadi tidak halal darah seorang muslim melainkan dengan tiga perkara, iaitu orang yang telah kahwin kemudian dia berzina, dan jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpecah daripada jamaah. Hadis berkaitan dengan Bukhari dan Muslim. Dan sebelum itu kita telah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iaitu tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Adapun hadis pada hari ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حديث رواه البخاري ومسلم. Yang mana artinya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia berdiam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah berusaha untuk mencari kesesuaian antara hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Jadi ada sebab dikumpulkan hadis-hadis ini, sebab dia ada kaitan dengan amat rapat, bermula daripada hadis siapa tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintakan untuk dirinya sendiri. Dan antara hadis yang menggalakkan ukhuwah Islamiyah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan yang sempurna daripada seorang itu sehinggalah dia suka kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia sukakan kebaikan untuk diri. Kemudian kalau kita lihat hadis Ibnu Mas'ud selepas itu pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa saudara muslim itu mempunyai hak di atas saudaranya yang lain, maka tidak halal darahnya sehinggalah terdapat sebab-sebab yang membolehkan dia dibunuh. Dan disebutkan di situ secara detail, yang pertama adalah orang yang berkahwin kemudian dia berzina kerana dia telah melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah mendatangi satu fahisyah, kekejian yang amat sangat, yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah apabila dia membunuh seorang yang tidak berhak dibunuh, maka balasannya adalah qisas, dia sudah dibunuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad. Dan dengan sebab itu dia telah berpecah, dia telah berpisah daripada jamaah orang-orang Islam. Ini semua adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang ukhuwah. Kemudian hadis ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi ini semua adalah hadis-hadis yang menggalakkan kita meningkatkan silaturahim antara kita, hubungan yang baik antara orang-orang Islam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ini adalah satu syarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia mesti melakukan perkara yang berikutnya. Itu hendaklah yang pertama dia berkata yang baik ataupun dia tidak berkata apa-apa langsung, hendaklah dia diam diri. Kemudian diulang lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian diulang lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sedangkan biasanya tidak perlu kita ulang-ulang perkara, cukup kita sebut sekali. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia 1, 2, 3. Tapi diulang-ulang perkara ini, apa dia? Beriman kemudian kepada Allah dan hari akhirat. Yang kita dapati ini disebabkan kepentingan dua perkara ini ataupun beriman kepada dua perkara ini dalam memberi kesan kepada amalan-amalan dilakukan oleh orang yang mengaku menyembah Allah dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman billahi wal yaumil akhir. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga apabila mengajak kepada perkara yang diridainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat dan rukun-rukun iman yang lain. Dan bukanlah kebaikan itu adalah kita melakukan amalan-amalan yang zahir saja tanpa keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yaitu tidaklah kebaikan itu adalah kamu berpaling ke timur dan ke barat. Yakni kamu solat ke timur ke, kamu solat ke barat ke, yang kamu anggap itu adalah kebaikan, sebenarnya kebaikan itu adalah walakinnal birra an amana billah, bahawa kau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhirat. Kemudian disebutkan rukun-rukun iman billahi wal yaumil akhir dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabi-nabinya dan seterusnya. Maksudnya beriman pada Allah dan hari akhirat itu adalah kebaikan. Dan sebabnya adalah tidak mungkin seseorang itu boleh benar-benar melakukan kebaikan dan konsisten dalam melakukan kebaikan dan jujur dan ikhlas dalam melakukan kebaikan dan memberikan nilai kualiti yang tinggi dalam kebaikan yang dilakukan, melainkan apabila di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Rabbul Alamin dan keimanan terhadap hari akhirat, hari pembalasan. Dan semakin tinggi keimanan seorang itu kepada Allah dan hari akhirat, maka semakin baik amalan yang dilakukan. Semakin taat dia kepada Allah SWT, maka semakin dia akan menjadi hamba Allah SWT yang berguna di kalangan masyarakat. Tapi kalau kita baca awal surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman awal Quran selepas Fatihah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Rayba Fih Hudan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab yang tidak ada ragu-ragu padanya dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini adalah kitab petunjuk, tapi untuk orang-orang Al-Muttaqin. Kemudian diterangkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang mana Quran itu adalah petunjuk baginya, hudan lah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada al-ghaib, itu asasnya orang yang bertakwa. Dia mesti nak kena beriman kepada al-ghaib yang tak boleh dilihat, tak boleh dipegang, tak boleh dirasa. Maka Allah Subhanahu wa taala termasuk al-ghaib untuk kita. Tak pernah nampak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah itu wujud, kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mencipta sekalian alam. Dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mentadbirkan sekalian alam, yang memberikan rezeki kepada hamba-hamba dan memberikan dia petunjuk apabila dia sesat, yang menyelamatkan dia daripada kesusahan, kemudaratan. Dan kepada Allah SWT, Tuhan ini kita semua akan kembali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang macam gini, maka bila dia baca Quran, dia dapat petunjuk dalam Quran. Kudan lil mustaqim. Dan mereka mendirikan solat selepas itu. Tak mungkin dia boleh dirikan solat sebelum dia beriman kepada Allah. Dan dia akan mengeluarkan apa yang Allah berikan kepadanya daripada rezeki sebagai sadaqah dan infak. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka itu juga orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Kali lagi dalam Al-Quran. Apa juga yang ada dalam Al-Quran, kita beriman. Sikit pun tak ada keraguan pada hati kita. Dan juga kita beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Mengkoblik, iaitu kitab-kitab Allah SWT yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tak pernah nampak mungkin kitab-kitab tersebut, walaupun kitab-kitab itu telah diselewengkan dan tak boleh dipercaya lagi, tapi kita yakin bahawa di sana pernah diturunkan daripada Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat. Dan semua yang ada dalam Taurat itu adalah kalam Allah. Dan pernah dulu diturunkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Dan ia adalah kalam Allah. Dan juga kitab-kitab lain yang disebut kalam Al-Quran, seperti Suhuf Ibrahim alaihissalam. Nah, wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka itu terhadap al-akhirah, hari akhirat, mereka yakin. Lihat, Allah tak kata mereka beriman. Dan terhadap hari akhirat mereka beriman. Tidak, Allah kata dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Tentulah yakin lebih daripada setakat tahu, setakat beriman. Yakin seolah-olah mereka lihat akhirat itu, syurga itu atau neraka itu di hadapan mata mereka. Kalau ada macam itu keadaannya, masya Allah, solatnya memang tak ada ingat lain. Sedap saja. Berapa panjang pun imam baca, sedap. Sebab dia dengar kalam Allah. Seolah-olah dia nampak ke depan dia hari akhirat. Apabila disebutkan tentang kebesaran Allah SWT, hatinya kecup. Hatinya tunduk. Dan memuji tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkannya dengan tasbih. Dan apabila dia baca atau dia dengar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-hamba, maka dia akan mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia mendengar akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, balasan terhadap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak menyembah kecuali kepada Allah, iaitu nikmat-nikmat di dalam syurga, maka dia amat mengharapkan, rindu dia kepada syurga. Dan dia meminta kepada Allah SWT, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apabila dia baca ayat-ayat, kalau dia dengar ayat-ayat diterangkan tentang siksaan, azab api neraka bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT, yang mensyirikkan Allah SWT, yang tidak mentaati perintah dan larangan Allah SWT, api neraka yang mana bahan pembakarnya manusia dan batu-batu, maka dengan segera dia akan meminta perlindungan kepada Allah SWT daripada azab api neraka. Wa qina adzabannar. Jadi orang-orang ini yakin terhadap Allah dan hari akhirat. Jadi bila Allah SWT kata barang siapa, atau bila Nabi SAW kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat begini, hendaklah dia buat begini, hendaklah dia buat begitu, ataupun kadang-kadang janganlah dia buat begitu, jangan dia buat begini, maka memang ini adalah sifat yang amat perlu untuk dia dapat melaksanakan perintah-perintah yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara pertama yang akan dilakukan oleh yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, ataupun dia diam, au yasmut. Ini adalah perintah. Maksudnya kalau dia benar beriman pada Allah dan hari akhirat, dia pasti hanya berkata yang baik. Khairan, perkataan yang paling baik adalah zikrullah. Dan sebaik-baik zikrullah dalam Quran. Jadi dia sejata zikir. Kalau tak zikir, kata-kata yang keluar dari mulut dia semua yang baik. Sama ada beramal ma'ruf, nahi mungkar, itu satu perkara yang amat baik, ataupun dia menyebutkan ilmu, dan itu termasuk zikrullah, ataupun dia memujuk orang yang sedang sakit contoh, ataupun membantu orang, menunjukkan bila orang perlu dengan kata-kata, dengan nasihat-nasihat, ataupun aku juga kata perkataan-perkataan yang baik. Dan khairan di sini, baik di sini, bukan hanya kata-kata itu susunannya baik, bunyinya baik, dan nadanya baik. Kalau itu semua baik, tetapi maknanya tak baik, maknanya jahat tapi cakapnya semua baik, lemah lembut, oh tak baik, itu bukan khair. Jadi mestilah baik daripada sudut lafaz, kata-kata, nada, dan juga daripada sudut maknanya. Dan orang yang diberikan taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat berkata-kata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang hikmah, kata-kata yang bijaksana. Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani 'aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hamba-Mu, bercakaplah dengan yang paling baik, allati hiya ahsan, dalam surah Isra. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa nak merosakkan antara kamu, dan syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Sebab kalau kita tak berkata yang baik dengan orang sekeliling kita, ataupun di separuh baik, maknanya baik tapi kata-katanya bunyi tak baik, ataupun kata-katanya baik maknanya tak baik, maka syaitan akan datang. Kerja dia lah memecah belahkan antara manusia. Jadi apa yang berlaku, mereka akan bersengkit, dan dengan itu syaitan akan bergembira. Jika hati-hati akan rosak, dan apabila hati-hati rosak, maka dia juga akan rosak ibadatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada yang khairan, kalau dia tak berkata yang baik, boleh tak dia berkata yang tidak baik dan tidak buruk? Di sana ada perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak buruk. Tetapi Nabi SAW tak berikan alternatif. Sama ada cakap yang baik atau jangan cakap terus. Dan di sana ada perkataan-perkataan yang tak ada apa-apa, biasa. Kita dalam hati pun kita cakap, atau kita keluarkan apa dalam hati kita, kita komen tentang orang yang tak ada faedah bagi diri kita ataupun bagi orang tersebut. Orang tu punya baju lah, orang tu punya muka lah, orang tu punya cakap lah, orang punya jalan lah, dan sebagainya, macam-macam itu. Itu semua tidak diberikan, tidak dijadikan sebagai satu pilihan di dalam hati kita. Kalau kita ingat lagi, Nabi SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebagusan Islam seorang itu adalah apabila dia meninggalkan apa yang tidak memberi faedah bagi, tidak ada manfaat. Adapun daripada sudut sebab disuruh kita berkata yang baik ataupun tidak berkata-kata langsung. Di sana terdapat hadis-hadis Nabi SAW tentang bahayanya lidah. Bila kita lepaskannya sahaja, maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina sarifan fil nar. Hadis berkata Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu seseorang lelaki itu berkata-kata dengan satu kalimah yang dia tidak pandang ada apa-apa padanya, maka dia memenangkannya di dalam api neraka sejauh 70 hari. Ada kata ni 70 tahun. Yang perjalanan 70 tahun masuk ke dalam api neraka. Dan dia sangka kalimat tu tak ada apa-apa, cakap biasa je. Sebab dia bukan kata-kata yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yalqa laha balan yarfa'ullahu biha darajat wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sukhillah la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Jadi seseorang itu berkata-kata dengan sebuah kalimah yang termasuk di dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak sedikit pun memikirkan tentang kalimah yang dia cakap. Jadi kalimah itu kalimah baik yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kalimat satu itu Allah mengangkat darajat-darajat itu. Bukan satu darajat, darajat. Dan seorang hamba itu berkata-kata dengan satu kalimah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Taala, dan dia tidak pandang ada apa-apa masalah tentangnya sehingga memasukkannya, mengumpankannya di dalam api jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar jangan banyak cakap. Kalau nak bercakap, mestilah perkataan yang berfaedah, perkataan yang baik-baik. Jadi perlu kita perhatikan perkara ini kerana kita dipertanggungjawabkan bukan hanya apa yang kita lakukan dengan amal perbuatan kita yang zahir, dengan tangan, dengan kaki, tetapi dengan lidah kita. Sebab itu firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Qaf, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Sesungguhnya kami telah menciptakan insan dan kami dekat kepadanya daripada urat tangannya, min hablil warid, ketika dua malaikat idh yatalaqqal mutalaqqiyani ada bersamanya daripada kanan dan kirinya, anil yamini wa anil shimali qa'id, duduk di antara pundak kanan dan kiri seorang itu. Ma yalfidhu min qawlin, tak ada yang dikeluarkan oleh lidah, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di situ raqibun dan atid. Apa ulama telah ijma' bahawa yang duduk itu adalah malaikat, dan yang di kanan itu adalah malaikat yang menulis apa yang dia cakap daripada yang baik-baik, dan malaikat yang sebelah kiri itu mencatat apa yang dia keluarkan dengan lidahnya yang tidak baik. Jadi tak ada ma yalfidhu, satu penafian yang umum, tak ada apa yang keluar dari mulutnya, semua yang tercatat. Itu zahir ayat tersebut. dua malaikat. Kemudian apa akan dilakukan dengan catatan tersebut? Catatan itu akan dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rekod bagi dan kamu dah kata begini, kata begini. Dan kalau dia baik, maka Allah SWT akan berikan ganjaran yang baik. Tapi kalau dia tidak baik, maka dia akan dihukum. Tapi kalau dia bukan baik dan bukan tak baik, tengah-tengah, macam mana pula? Nah, itu akan disebutkan. Maka ulama sebelum itu telah berselisih pendapat tentang ayat ini, tentang catatan terhadap apa yang disebutkan oleh seorang itu dengan lidah. Apakah dicatat semuanya sekali perkataan? Kata yang dia kata, aku nak pergi tandas, aku nak pergi masjid, yang tak ada apa-apa, tak ada baik, tak ada buruk, tak ada apa. Itu pun dicatat oleh malaikat. Kemudian kalau yang catat, siapa yang catat? Yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri? Dia kira baik ke kira tak baik? Satu pendapat, dicatatkan semua sekali, tak kira. Pendapat kedua, yang dicatat oleh para malaikat itu adalah perkataan yang mengandungi pahala ataupun dosa, yang boleh dapat pahala ataupun boleh di, boleh dihukum. Yang tengah-tengah itu tidak dicatat. Itu kata sebahagian mereka. Tapi di sana ada riwayat yang menguatkan zahir ayat ini. Oh, dicatat semuanya sekali. Kemudian malaikat itu akan berselisih. Bahawa ada yang kata, oh ni yang tak ada apa-apa, yang dia kata dia pergi sana, pergi sana, dia komen tu komen ni yang tak ada apa-apa ni. Ini dia kira baik. Malaikat yang baik kata dia nak catat. Yang malaikat sebelah kata, ini dia kira tak baik. Maka Allah SWT yang akan hukumkan ketika itu, ini pergi kepada rekod yang baik ataupun yang tidak baik. Itu juga ada disebutkan. Kemudian kalau ditanya, kenapa dicatat yang tidak ada baiknya, tidak ada tidak baik? Buat apa nak catat? Kalau dia tidak dihukum, sebab kita kalau tak cakap yang dosa, boleh tak kita kena hukum? Kita kena azab? Tentu sekali tidak. Kita hanya diazab bila kita menyalahi perintah Allah SWT. Kita kata kotor ke, kita kata dengan sesuatu maksiat. Tapi kata ulama, dia bukan dihukum, tapi macam dihukum. Sebab nanti hari kiamat akan ditunjukkan. Kau kata gini, kata gini, yang tak ada apa-apa, ini semua merugikan engkau. Sebab kalau kau gantikan waktu yang kau kata dengan yang tak ada apa-apa ni dengan perkataan yang baik-baik, atau kau diam saja, maka tentulah kau dapat pahala yang baik. Hasarat. Atau berkata sebahagian salam, yu'radu 'ala ibni Adam yawmal qiyamati sa'atu 'umrihi fa kullu sa'atin lam yadhkurillaha fiha tataqatta'u nafsuhu 'alayha hasarat. Akan ditunjukkan kepada anak Adam itu pada hari kiamat masa-masa umurnya. Maka setiap saat yang dia tidak menyebut Allah, tidak mengingati Allah padanya, maka akan jadikan sesuatu yang amat merugikannya. Jadi walaupun tak dihukum, tapi itu pun macam hukuman. Jadi kita lihat sebenarnya penting perintah utama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan yang baik ataupun dia diam. Kemudian sedikit tentang futulul kalam, itu kata-kata yang berlebihan ini. Maka terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqtirul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi zikrillah tuqassil qalb wa inna 'abdan nasi 'anillahi alqalb wa inna 'abdan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Jangan terlalu banyakkan berkata-kata dengan selain zikrullah, kerana sesungguhnya banyaknya bercakap dengan tanpa zikrullah itu mengeraskan hati. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang keras hatinya. Hadis baik oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hadisnya hasan lagi. Jadi walaupun kata-kata ni boleh, tetapi dia ada apa? Dia ada kesan yang tidak baik. Semua orang tahu benda perkara ini. Orang yang banyak cakap, tak habis kerja hotel sana sini. Bukan kerja dia pun nak cakap. Baik. Kalau ada kerja dia nak cakap macam mana? Dia cakap dekat Ridho, cakap dekat sini. Tapi hatinya akan rasa apa? Kan keras. Kecuali yang dia cakap itu, dia kerumah. Itu kalau tak berusaha. Kalau kata-kata ya, tidak ada yang diberkahi oleh Allah SWT. Tapi biasanya kalau ada banyak cakap apa kan jadi? Mulalah nak maniskan, nak kasih rencah dalam perkataannya. Itulah mulanya benda yang tak ada, dia ada kan. Yang tak kelakar, dia kelakar. Yang tak sedih, dia sedih, dia buatkan sedih. Dia tambahnya, tambah sedih, kurang. Kadang kurang, kurang jarang selalu tambah. Yang tak ada pada orang tu, dia sebutkan, walaupun mungkin tak cara langsung, tak ada tidak langsung. Itu yang selalu kan. Dan sekarang memang keluar kata-kata yang menyakitkan hati lah. Itu pun biasa. Jadi tentu akan jadi dosa. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Kalau tak cakap yang baik, jangan cakap. Bias. Jadi ulama-ulama zaman dahulu menganggap bahawa kebijaksanaan itu adalah berdiam. Lagi banyak diam seseorang itu, lagi bagus. Lagi bijak akal dia yang akan bergerak. Sebab kalau lidah dah bergerak, akal dah dan jam lah kata orang. Kalau akal tengah bergerak, mulut dia kena diam. Ya je lah. Jadi dia macam manusia. Ini juga ada dalam riwayat daripada sana. Kita ni sekarang kita jaga kan. Tadi kita tidur. Boleh tak kita jaga terus saja? Ataupun lepas tu bila kita tidur, kita tidur terus, kita tak bangun. Jadi kita perlu kepada jaga, perlu kepada tidur. Dulu bisa. Jadi walaupun disuruh kita diam, jangan banyak sangat diam. Banyak sangat diam macam kita banyak sangat tidur. Jangan kita suruh jangan banyak cakap. Jangan banyak sangat cakap. Banyak sangat cakap macam tak tidur-tidur. Sebab kita ni bila dah rehat, kita baru boleh buat kerja. Bila kita diam, akal kita akan apa ni? Akan bergerak. Ini bagus. Jadi kata ulama, berdiam diri adalah tidurnya untuk mantik, untuk akal. Dan bercakap itu adalah jaganya akal. Minta maaf. Dan bercakap itu adalah adalah tidurnya akal. Bila dia apa ni, dia dapat balance kan. Tetapi jangan sampai kita melampau dalam bab ini. Ada orang dia macam sikit pun tak cakap dengan orang. Orang tengok, wah dia ni orang yang bagus ni. Masuk masjid, yang suruh dia, tak ada cakap sikit, tak ada cakap. Berapa lama kita boleh diam? Nabi SAW telah bersabda, la yuthma ba'da ihtilam wala sumata yaumin ila al-lail. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada keyatiman selepas baligh, dan tidak ada diam daripada pagi sampai malam. Ini adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Orang anak yatim itu dikira yatim bila dia belum baligh. Dah baligh, dia dah bukan anak yatim lagi dah. Hukum-hukum orang dewasa. Harta benda dia semua dia hak berhak untuk dia menggunakan. Dan begitu juga Nabi SAW kata tidak ada diam, yang ni diam yang baik, yang disyariat kan, daripada pagi sampai malam tak cakap-cakap terus. Jadi hukum melaksanakan ataupun diam diri dan mengiktirafkan bahawa diam itu secara mutlak adalah satu ibadat yang mendekatkan diri pada Allah SWT adalah satu bid'ah. Ataupun pada sebahagian ibadat, contohnya aku nak intikaf dalam masjid, tak mau jaga. Sebagai mendekatkan diri pada Allah SWT, apa kita kata? Ini bidah. Bidah ni syariat. Aku nak puasa, tak nak cakap-cakap. Tak makan, tak minum dan tak nak cakap. Bidah. Aku nak buat haji, tak nak cakap dengan orang apa tu. Start daripada kat airport, tiket pun tak nak cakap. Cok pasport semua, dia duduk diam apa semuanya. Sampai buat haji, tawaf tak cakap, semua tak cakap dengan orang. Bidah. Dengarkan itu, dekatkan dirinya kepada Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada isterinya yang pergi haji tak mau cakap. Ini dalam Sahih Al-Bukhari kitab Manaqib. Beliau berkata, "Inna hadza la yahil, hadza min amali jahiliyah." Sesungguhnya amalan ini tidak halal. Sesungguhnya ini adalah amalan jahiliyah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika berkhutbah dan nampak ada satu orang itu sedang berdiri. Orang yang duduk khutbah, yang diri siapa patutnya? Khatib saja. Jangan terbalik pula, sekarang dia khatib pula duduk macam apa? Macam lecture macam ini. Tapi zaman Nabi SAW sampai sekarang lah masih lagi khatib itu berdiri. Jadi orang makmum ini dia duduk. Tapi orang ini dia tak nak duduk, dia diri. Lepas tu orang semua duduk dalam teduh, ada teduh orang jadi teduh, dia sengaja diri kat apa? Kat luar, kat tempat panas. Jadi Nabi SAW tanya, apa asal? Oh, sahabat kata itu Abu Israil nama dia. Sesungguhnya dia telah bernazar untuk berpuasa dan untuk berdiri dan tak mau bercakap. Ini berdiri hilang panas dan tak mau berdiri. Maka Nabi SAW kata, muru, perintahkan dia. Hendaklah dia duduk, dia pun. Hendaklah dia bercakap, wal yatakallam, wal yutimma sawmahu. Hendaklah dia sempurnakan puasa. Nampak? Hadis yang sahih. Suruh dia duduk. Sebab Allah SWT tak perintahkan kita jadikan berdiri setakat diri itu sebagai ibadat. Dan suruh dia bercakap. Sebab Allah tak pernah perintahkan, Nabi tak pernah perintahkan atau suruh jadikan diam itu sebagai ibadat yang dekatkan diri kepada Allah. Tapi puasa je. Puasa teruskan. Walutin masawma. Manaklah dia teruskan puasa. Sebab puasa memang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi walaupun diam itu baik, banyak diam itu pun baik. Tapi jangan kita sangka bahawa setakat diam saja atau menjadikan diam semata-mata sebagai satu ibadat, yang diri kita adalah satu yang direbak oleh Allah SWT, maka itu bukan maksud daripada hadis. Bila kita perlu berjagat, kita jumpa orang di sana, kita jawab sana. Kita jumpa orang, kita pula yang beri sana. Kita tanya sama, ada masalah tu. Dan dalam waktu yang sama, sebagian orang dia dah lantik diri untuk mengamalkan bahagian daripada hadis. Bila dia cakap-cakap yang baik, dia mulalah dia cakap yang baik-baik. Kalau dia dah mula cakap yang baik, mana lagi bagus dia diam pun dia cakap yang baik. Cakap yang baik. Tapi sekarang dia dah mula cakap yang baik, cakap yang baik, cakap yang baik, cakap yang baik. Jadi dia tak diam-diam pun. Sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh. Tapi di sana ulama ada mengatakan, bila seseorang itu dah rasakan bahawa cakap tu bagus sangat, sampai dia kagum dengan diri dia sendiri, ketika itu dia mesti stop. Dia mesti berhenti cakap. Dan apabila orang ini dah diam, diam tu pun bagus. Bila rasa diam dia dah bagus sangat, dia dah kagum dengan diri dia, aku boleh diam, aku boleh tahan tak cakap apa-apa yang tak ada faedah. Dia dah rasa macam itu dan dia boleh cakap yang baik, maka hendaklah dia berhenti berdiam dan dia mula berkata-kata. Sebabnya perintah ini, suruh kata yang baik dan suruh diam, dia adalah sebuah ibadat. Dan ibadat ini kita buat kerana Allah SWT. Apabila dah sampai kagum dengan diri sendiri itu, maka itu maknanya kita buat tu kerana apa? Kerana nafsu kita. dan bukan kerana Allah SWT lagi. Sebab ulama nasihatkan jangan sampai macam itu. Zaman sekarang tak tahu ada lagi ke tidak. Zaman dahulu ada orang-orang macam itu. Dia banyak sangat diam. Dan akhirnya dia kagum dengan diam. Dia tengok orang ni banyak cakap lah. Diam tu bagus. Aku ni bagus. Ada rasa macam itu. Dia dah tak bagus lah sebenarnya. Baik. Jadi itu adalah bahagian pertama daripada hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Kemudian bahagian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Fal yukrim jarah. Dalam banyak lagi riwayat, maka fala yukti jarah. Sebaliknya, maka janganlah dia menyakiti jiran. Dan itu lazimnya lah. Kalau disuruh muliakan, buat baik kepada jiran, maka lazimnya diharamkan kita menyakiti jiran. Dalam banyak-banyak manusia, dalam banyak-banyak hamba-hamba Allah SWT, hadis ini pilih golongan ini. Siapa dia? Jiran. Suruh buat baik dengan jiran. Dan bila ditanya kenapa, kita dapati hadis ini sesuai juga dengan ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal jari bil qurba wal yatama wal masakin wal jari al-junubi was-sahib bil jambi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. Hendaklah kamu sembah kepada Allah, jangan syirikkannya dengan sesuatu pun. Itu perintah semua. Dan hendaklah buat baik kepada dua ibu bapa. Disebutkan satu-satu golongan-golongan yang perlu kita buat baik. Selepas disebutkan hak-hak Allah SWT, iaitu mentauhidkannya, jangan syirik. Dimulakan dengan dua ibu bapa. Sebab kedua ibu bapa adalah sebab wujudnya seorang itu. Jadi dia ada hak. Dan bukan setakat itu je. Biasanya dia lah yang akan membesarkan anak tersebut. Jadi dia ada hak. Dia mentarbiah anak tersebut. Dia menjaga memelihara. Jadi dalam banyak-banyak manusia, yang paling banyak hak di atas orang itu adalah kedua ibu bapa. Jadi mesti buat baik kepada mereka. Tapi yang ini tak disebutkan dalam ayat, dalam hadis. Kemudian dia ada ihsan. Kemudian wabidil qurba. Selepas ibu bapa disebutkan, dan kaum kerabat. Kaum kerabat adalah satu mara kedua ibu bapa. Dia ada kaitan dengan kita. Dan mereka pun ada hak atas kita berbanding dengan orang luar. Jadi sempat dua ibu apa yang paling dekat dengan kita, siapa? Kamu berapa kita? Makcik kita, makcik kita. Dan seterusnya. Kemudian orang-orang anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni tak semestinya yang ada kaitan saudara mara dengan kita. Tapi kenapa dia suruh buat baik kepada mereka? Sebabnya mereka ini lemah. Tak ada mak, tak ada bapa. Tak ada bapa. Jadi perlu kita jaga. Jadi kita mesti buat baik kepada wal masakin. Mereka ini lemah juga, sebab mereka tak ada harta. Jadi kita buat baik kepada mereka. Wal misabil anak. Dan orang yang musafir, yang kehilangan keperluan, dia juga orang yang lemah. Jadi kita buat baik kepada mereka. Kita dapati bahawa yang disuruh buat baik ini semuanya ada sebab. Kemudian dimulakan yang lebih besar sebabnya, yang lebih penting. Kemudian yang berikut, wal jari bil qurba dan buat baik kepada jiran yang ada kaitan kerabat dengan kita, dan jiran yang jauh daripada kita, dan wasahibil jambi, dan teman kita yang dekat, dan juga kepada hamba-hamba kita. Jadi itu semua adalah orang-orang yang ada hak kepada kita. Jadi disuruh buat perhijiran kerana dekatnya mereka kepada kita. Jadi diperintahkan kita untuk berbuat kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada kita menyakiti jiran kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan dua perkara yang amat penting daripada seseorang itu kalau dia menyakiti jiran. Yang pertama adalah menafikan keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Syuraih, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawariqahu. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Maka perkara yang nak dijaga itu penting. Sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah yang tak beriman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah orang yang mana jirannya tidak aman daripada gangguan. Terus habis tak beriman. Menunjukkan wajib buat baik kepada jiran. Dan satu perkara lagi yang dinafikan daripada seseorang yang amat penting lagi adalah hadis ini, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'ithahu. Hadis riwayat Muslim. Tidak masuk surga yang mana jirannya tidak aman daripada gangguan. Cukup lah saya rasa dua hadis ini menerangkan tentang kepentingan buat baik kepada jiran. Jadi siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan jirannya. Kalau tidak, dia tak beriman. Kalau tidak, dia tak masuk surga. Maka ada seorang wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil-lail wa tasumu annaha wa fi lisaniha shay'un tu'di jiranaha sabiqa. Qal la khaira fiha hiyatina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu, sebutkanlah namanya, solat malam, siang hari puasa, tetapi pada lidahnya sesuatu, selalu menyakiti jiran-jirannya. Maka jawab Nabi SAW, orang solat malam, puasa siang hari, tapi lidah dia tak dapat jaga terhadap jiran secara khusus. Nabi SAW tidak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka. Jadi jiran menentukan seorang itu masuk syurga atau seorang itu. Kemudian wakilah lalu dikatakan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulana tusallil maktubah wa tasumu ramadhan wa tatasaddaqu bil athwar wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la tukhbi jara wa la tukhbi ahadan qala hiya fil jannah. Sebenarnya perempuan itu, ada perempuan lain lah, dia solat 5 waktu yang wajib, dan dia puasa Ramadan. Ini malam dia tak puasa, tak solat malam. Puasa sunat pun dia tak buat, tapi yang wajib dia buat. Dan dia selalu bersedekah dengan aswar, yakni susu kering yang dikering kan. Dan dia tidak ada sesuatu selain itu. Tetapi dia tidak menyakiti sesiapa pun. Dalam satu riwayat, dia tidak menyakiti jiran-jirannya. Maka Nabi SAW bersabda, dia bil jannah, dia di dalam syurga. Jadi dan yang menentukan awak masuk syurga ke masuk neraka, macam mana awak dengan jiran awak. Jadi Nabi SAW bila memerintahkan kita buat baik kepada jiran ni, sebenarnya bukan perkara yang remeh, dia juga adalah perkara yang amat, yang amat berat. Sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma zala jibrilu yusini bil jar hatta qultu dayuwarratannahu. Jibril itu terus menerus mewasiatkan aku tentang jiran sehingga aku berkata, jiran ini pastilah akan mewarisi daripada jirannya. Jibril sudah nasihatkan Nabi SAW, buat baik pada jiran, buat baik pada jiran, jangan kacau jiran, jangan itu, jangan itu. Sampai aku rasa agaknya jiran ni dah jadi macam anak pula. Sampai kalau satu jirannya mati, jiran tu akan mewarisi. Sampai begitu hak dia terhadap jirannya. Jadi kita lihat zaman kita sekarang lain begitu. Mana ada kita? Kita nak tampal apa tampal, kita nak letak kita punya pokok besar pun kita tertaruh. Taruh basikal kat depan rumah dia, kita tak peduli. Betul tak? Kita buat bising. Dan anak-anak dia kita bekit-bekit. Dan macam-macam lagi. Jangan kata buat baik. Jangan kata bila kita ada apa-apa kita hadiahkan benda ni. Tidak. Kita makin sakit akan hati dia saja. Jadi orang-orang seperti ini, kalau lagi teruk lagi dia buat buruk terhadap jiran. Dia kata yang tak, yang tidak-tidak kepada jirannya ataupun sebagainya, maka tentulah ini semua yang perkara yang diharamkan. Jadi ini semuanya sebenarnya termasuk di bawah satu ajaran Islam yang amat penting sekali, iaitu tentang kesempurnaan akhlak. Jadi Islam tu bukan setakat tauhid, bukan setakat akidah, bukan setakat ibadat. Tapi Islam juga adalah akhlak. Ini agama. Jadi bahagian besar dalam agama adalah akhlak. Orang kita panggil apa? Moral. Tapi dia dah ada dah dalam Islam. Tak payah nak buat persatuan moral ke apa. Tak payah. Dalam Islam pun dah ada. Dah ada akhlak. Jadi kalau dia persatuan Islam, mesti dia ada akhlak. Dan tak guna kita buat persatuan moral, persatuan akhlak. Tapi kita punya kerja pun, kita kutuk jiran. Kadang kutuk kawan, kutuk orang Islam ni. Ini bukan moral. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Seolah-olah tak ada benda lain. Kerja Nabi SAW tak ada lain melainkan untuk apa? Untuk sempurnakan akhlak lagi. Sempurnakan akhlak saya pun bagus ialah. Ajar mereka kepada akhlak yang mulia. Seolah-olah menunjukkan kepentingannya. Bukan maknanya agama itu akhlak saja. Tapi solat tidak. Puasa pun tidak. Akhlak kau yang baik lagi. Tapi maksud Nabi SAW adalah kepentingannya akhlak yang mulia. Jadi hadis-hadis ini semua adalah menunjukkan kepada maksud yang utama di dalam syariat ini. InsyaAllah kita seperti di sini dahulu lah, kita sambung ke teman-teman yang akan datang. Maka kita dengar itu memberatkan timbangan kesanan kita di Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.